Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tentang Sahih Muslim masih di dalam bab tayamum, di mana kita telah mengambil hadis pertama dan hadis kedua. Hadis ketiga 818. Haddatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ibnu Umair jami'an an Abi Muawiyah qala Abu Bakr haddatsana Abu Muawiyah 'an al-A'mash عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجل أسنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. قال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا؟ قال عبد الله لو رخص له في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. قال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمام بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت ولم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب يديه إلى الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظهر كفيه وجهه. قال عبد الله ألم ترى Umar lam yaqna iqam Allah. Dengan sanadnya kepada Syaqiq, dia mengatakan qala kuntu jalisan ma Abdullah bin Musa. Aku duduk bersama Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa. Qala fa qala Abu Musa, lalu Abu Musa mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, araita lau anna rajulan ajnama falam yajid al-ma'a shahra. Apa pendapatmu kalau seandainya seseorang junub dan dia tidak mendapatkan air selama satu bulan? Kaifa yasna'u bis-salat? Apa yang dilakukannya dengan sholat? Waqal Qal La tayammamu La yatayammamu, jangan atau dia tidak bertayamum. Illam yajidil ma'a syahra, walaupun dia tidak mendapatkan air satu bulan. Faqal fakaifa bihadil ayah, bagaimana dengan ayat ini dalam surah Ma'idah, kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Wala Abdullah mengatakan, "Law rukhisa lakum fi hadhihi al-ayah." Kalau seandainya diberikan keringan bagi mereka dalam ayat ini, illa aw syaka idza barada 'alaihimul ma' dan dikhawatirkan apabila air dingin terhadap mereka, Ayatnya mengurus mereka bertemu dengan tanah. Faqala Abu Musa li Abdillah, lalu Abu Musa berkata kepada Abdillah, alam tasma' qawla Ammar, tidakkah engkau mendengar perkataan Ammar bahwasanya Nabi mengutusku dalam sebuah kebutuhan, lalu aku junub dan aku tidak mendapatkan air, maka aku fatamarraqtu fi sa'id, aku berputar-putar yang menggelinding di atas tanah seperti binatang yang menggelinding. Suma ataitu nabiyya, lalu aku mendatangkan nabi, lalu aku sebutkan kepadanya hal yang demikian. Faqal, nabi mengatakan, inna makana yakfika an taqula biyadayka hakadha, hanya saja cukup bagimu untuk melakukan begini dengan tanganmu. Fadaraba biyadayhi, lalu dengan dua tangannya dia pukulkan ke tanah sekali pukulan, kemudian dia sapu yang kiri atas yang kanan, ya, yang kiri atas yang kanan. Wadhahir kafan, dia begini, kemudian yang wadhahir kafan dan wajahnya, ya. Faqala Abdullah, alam tara Umar lam yaqna biqawli Ammar, tidakkah kamu melihat bagaimana Umar tidak puas dengan perkataan Ammar? Dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud, dia memandang bahwasanya kalau seandainya seorang tidak mendapatkan air, tidak usah dibertemu, karena mungkin dia melihat kepada perbuatan Umar, bahwa ketika kondisi itu, yakni Ammar dan Umar sama-sama diutus, lalu kedua-duanya sama junub. Ammar dia berguling-guling untuk menggantikan mandinya dengan tanah. Umar tidak, dia tidak melakukan hal itu. Kemudian Ammar akhirnya ceritakan kepada Nabi, lalu Nabi menjelaskan. Namun sebenarnya Umar dia tidak menerima, dia lupa dengan kisah yang dia bersama Ammar bersama Rasulullah ketika pada zaman Umar menjadi khalifah, ya, Ammar mengingatkan kembali kepada Umar bin Khattab. Nah, sepertinya Abdullah bin Mas'ud dia lebih mendahulukan sikap dari Umar bin Khattab, ya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya la'awshaku idha barda alaihi ma'i yatayammamu, yani hampir-hampir, ya. Kalau seandainya dingin air lalu mereka beralih kepada tayamum, ya. Namun sebenarnya dalam hal ini pun boleh bagi orang yang khawatir terhadap dirinya dengan dingin kondisi, mengkhawatir tentang diri kalau seandainya dia tetap memakai air yang dingin menyebabkan berbahaya dalam kesehatannya, maka dia boleh bertayamum. Kemudian Nabi SAW memperlihatkan kepadanya bagaimana cara bertayamum. Ini bahwasanya cukup dengan memukulkan tangan sekali pukulan. Dalam hadis berikutnya juga dijelaskan bahwa hadis 816 innama wahadathana Abu Kamil al-Jahdari qala hadathana Abdul Wahid qala hadathana A'mash al-Shaqiq qala qala Abu Musa al-Abdillah wa saqal hadithu bi qissatihi nahu hadith Abi Muawiyah wa yara anna wa qala qala Rasulullah s.a.w. innama kana yakfika an taqul hakada wa daraba biyadayhi ila al-ardi fanafada yadayhi famasa wajhu wa kafayhi. Hanya saja terjadi perbedaan di dalam hadis ini, di mana Nabi SAW memukulkan tangannya, setelah itu dia tiup, ya, dia tiup tangannya. Maka dalam hal ini dilihat bahwasanya Nabi SAW memukulkan kedua tangan ke muka. Dia sapukan ke wajahnya dan ke tangannya. Tangan maksudnya adalah kafai. Di sini sebutnya kafai, bukan yadayhi. Ya. Dan diperjelas lagi dalam hadis berikutnya, itu hadis 820. Abu Zar, an Abihi, an Abu Zar, kata Abu Zar. faqala inni ajnabtu falam ajid al-ma'a faqala la tusalli. Bahwasanya ada seorang datang kepada Umar, lalu dia bertanya, aku ini junub tapi aku tidak mendapatkan air. Lalu Umar mengatakan, la tusalli, jangan sholat. Faqala Ammar, lalu Ammar berkata, Ammar tadi, ya Amirul Mukminin, id ana wa anta fi sariyatin fa ajnabna fa lam najid ma. Apa kata Ammar, tidakkah engkau ingat wahai Amirul Mukminin, ketika aku dan engkau dalam sebuah tugas sariyah itu adalah regu dan pasukan satu regu yang dikirim. Fa ajnabna, kita junub dan kita tidak mendapatkan air. Fa ma anta falam tusalli, adakah engkau tidak sholat? Jadi Umar karena dia tidak tahu dan dia tidak memandang bertayamum, maka dia tidak melakukan sholat. Wa amma ana, adapun aku, fatama'aktu fi turabi usaitu, aku berguling-guling di tanah lalu aku salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ma kana yakfika an tadhriba biyadayka al-ardha, hanya saja aku cukup memukulkan kedua tanganmu ke bumi atau ke tanah. Sumatam fuhu, di sini disebutkan, kemudian engkau tiup. Sumatam sahabihima wajahaka ukufain, kemudian engkau sapukan dengan kedua tangan ini wajahmu dan tanganmu. Faqala Umar, ittaqillah, lalu Umar mengatakan, takutlah engkau kepada Allah, ya Ammar, wahai Ammar. Faqala, lalu Ammar mengatakan, in syi'ta lam uhaddits bihi, jika engkau berkeinginan, aku tidak akan sampaikan. Qala al-Hakam, wa haddatsani Ibnu Abdurrahman Ibnu Azzar عن أبيه مثل حديث ذات قال الحجاج للسلام عن أبدا في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم وخلق موليك ما توليك. ستلا أمار مثلا جكا أكو بكنا نوعي أكو تلا سبايك نفسي dan murid dia berkata, Umar mengatakan, "Nuwalliik ma tuwallik." Kami biarkan engkau sesuka hati mau sampaikan atau tidak. Maksud dari perkataan Ammar bahwa qala Umar li Ammar, berkata Umar kepada Ammar, ittaqillah fi ma tawihi wa tuthbi, takutlah engkau kepada Allah pada apa yang kau riwayatkan ini dan engkau sampaikan ini. Fala'allaka nasita aw ishtabaha 'alayka al-amr, boleh jadi engkau lupa atau engkau ada perkara yang mirip. Lalu Ammar mengatakan, in syi'ta hadis bihi, jika aku berkenan, aku tidak sampaikan. Maknanya, kata Imam Nawawi, in ra'aita al-maslahata fi imsaki 'ala at-tahdits bihi rajihatan 'ala maslahati tahdits bihi ahsana, jika engkau memandang kemaslahatan di dalam aku tidak menyampaikan hadis ini lebih kuat kemaslahatan ketimbang terhadap kemaslahatan aku menyampaikan, ya, maka aku menanti. Ya. Fa inna ta'ataka wajibatun 'alayya fi ghairi ma'siyah. Karena ketaatanku kepadamu adalah wajib selama tidak dalam maksiat. Ya, karena dia adalah amal mukmin. Nah, jadi maksudnya amal jika aku memandang bahwasanya saya tidak menyampaikan hadis ini lebih kuat kemaslahatannya daripada sampai saya sampaikan, maka saya tahan. Ya. Wa aslu tabligh hadhihi sunnah wa ada'i al-'ilmi qad hasal. Dan muka asal atau dasar menyampaikan hadis ini sudah terjadi. Dia sudah sampaikan kepada umat. Ya, bahwa hadis itu dia sampaikan, maka keluarlah dia dari katmil ilmi untuk menyembunyikan ilmu. Ya. Fa idza amsaka ba'da hadza, kalau seandainya dia tidak sampaikan setelah dia menyampaikan kepada umat, la yakunu dakhilan fi man katama katamal ilm. Dia tidak masuk ke dalam kategori orang yang menyembunyikan ilmu. Wa ihtamil annahu arada in syi'ta al-hadits bihi tahdithan syai'an bi hadhihi al-shahr fi an-nas. Boleh jadi maksudnya, maksud perkataan dia, jika aku ingin, ya, aku tidak sampaikan kepada orang, maksudnya saya tidak sohorkan kepada orang. Sampaikan, tapi tidak dipublish begitu besar. Balla wahdihi bihi illa nadhira, tidak aku menyampaikan kecuali hanya sedikit. Ya. Lalu setelah itu Umar mengatakan, ya, jika engkau nuwaddikan kepada kami, saya biarkan engkau mana engkau ingin. Mau sampaikan, sampaikan, kalau tidak. Dalam kisah Umar, dalam kisah Umar ini, ya, dalam hadis berikutnya, saya katakan baru kita ambil kisahnya atau faedahnya. Hadis berikutnya, hadis 821. Wahdat Ishaq bin Mansur, wala akhbarana an-Nadhr ibn Shumayl, wala akhbarana Syu'bah an-Hakam, wala sami'tu Dzar'an عن ابن عبد الرحمن ابن أعزى قال قال الحبيب وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أعزى عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجدبت فلم أجد ما وصف الحديث وزاد فيه قال عمر يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر haddatsani salaman. Di dalam riwayat ini ada tambahan perkataan Ammar, wahai Amir Mu'minin, jika engkau berkenan, disebabkan Allah telah jadikan terhadap diriku bagimu hak, karena dia adalah pemimpin. Ya, jika engkau berkenan, aku tidak sampaikan permasalahan. Ini telah kita jelaskan tadi. Dalam kisah Ammar ini ada beberapa yang bisa diambil. Yang pertama yaitu bolehnya berijtihad fi zamanin Nabi, pada zaman Nabi. Fa inna Ammaran kana Ammar ijtahada fi sifatit tayammum. Dia berijtihad untuk melaksanakan tata cara tayamum. Dia tahunya kalau tidak ada air ganti dengan tayamum, dengan tanah. Lalu dia pikir karena mandi harus kena air semua, begitu juga dia kalau dia tayamum ganti mandi, dia harus mengenai seluruh tubuhnya. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من أهل الأصول في هذه المسألة على ثلاثة أوجه. Terjadi perbedaan pendapat ulama termasuk Syafi'i dan ulama-ulama usul, yaitu usul fikih, di dalam perkara ini kepada tiga pendapat. Apa permasalahannya? Hukum berijtihad pada zaman Nabi. Pendapat yang pertama, dan itu adalah yang paling kuat, yajuzul ijtihad fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam bihadrati wa fi ghairi hadrati. Boleh berijtihad pada zaman Nabi baik di hadapan beliau atau tidak di hadapan beliau. Pendapat yang kedua, wasani la yajuzu bih. Pendapat yang kedua, tidak boleh berijtihad sama sekali. Tidak boleh berijtihad sama sekali, baik di hadapannya atau tidak di hadapannya. Pendapat yang ketiga, la yajuzu bihadratihi wa yajuzu fi ghairi hadratihi. Tidak boleh berijtihad di hadapannya dan boleh kalau seandainya tidak di hadapannya. Wallahu'alam. Nah, ini hadis tentang bagaimana cara bertemu, dan dari riwayat Ammar jelas sekali ya, bahwa Nabi SAW memukulkan kedua tangannya untuk tayamum itu sekali pukul. Kemudian yang kedua, dia meniupnya. Dan tiupan ini, dalam riwayat satu lagi tadi, Nabi menyebutkan tawfuh. Engkau meniup. Ya, dikatakan oleh Nabi, yaitu cukup bagimu engkau memukulkan kedua tanganmu ke bumi atau ke tanah, kemudian kamu meniup, ya, kemudian setelah itu engkau sapukan kedua tanganmu itu ke wajahmu dan kafain, ya, ini yang kiri atas ke kanan, kemudian yang kanan atas kiri. Maka itu cukup sebagai untuk bertayamum. Allah Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal beberapa hadis, mudah-mudahan bisa kita ambil pada pertemuan berikutnya. Ada yang mau bertanya? Tanah basah atau tanah liat. Nah, jadi tanah yang kering. Kemudian kita pukulkan dalam satu majelis sehat ini, Syekh Abdul Muhsin, beliau berpendapat bolehnya membawa tanah itu ke, kalau misalkan orang di rumah, ditaruh di piring gitu, tanah kering itu. Ya. Lalu dipukulkan, bukan pasir, dia berbeda pasir dengan tanah. Jadi tanah kering taruh, ya, kemudian kita tiup, lalu kita sapukan wajah, kemudian tangan kiri di atas tangan kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, ya, depannya pun udah kena. Ya, tidak perlu lagi digesekin. Kan sudah kena. Ya, kemudian yang belakang. Ya. Jadi lebih cukup. Jadi tidak perlu misalkan harus sampai ke siku kemudian harus. Ya, karena jelas apa yang dirinci dalam hadis. Kaf bukan lihat. Hah? Tidak disebutkan. Kalau kita gabungkan dengan hadisnya wudu boleh jadi. Nah, tapi sudah ada jelas niat ya, niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kita pukulkan, kemudian kita tiup, kemudian kita sapukan ke wajah. Subhanallah, ada mungkin hikmahnya. Kenapa? Boleh jadi ketika kita mukulin ini ada tanah-tanah kasar. Ya, dengan kita tiup tanah kasar itu jatuh dia. Kemudian tanah halus itulah yang debu itulah yang lengket. Wajah sangat sensitif. Ya, kalau misalkan dengan tanah yang kasar itu bisa melukai ya, wajah kita. Maka yang tiup tamfuh. Ya, jadi kita tiup lalu kita sapu. Wallahu a'lam. Ya. Hah? Kaca, tidak ada disuruh untuk bertemum dengan kaca. Eh? Tidak ada suruhan untuk bertemum dengan kaca. Ataupun dengan dinding, insya Allah pertemuan berikutnya akan kita pelajari. Oke, kalau seandainya dia luka bakar, memungkinkankah dia boleh memakai air? Tidak boleh kan? Tapi boleh enggak dia memakai temuk debu? Kalau tidak boleh sudah sholat dia bihali dengan keadaannya. Ya, karena enggak mungkin kasih debu akan berbahaya. Maka cukup dia ya untuk sholat dengan kondisinya. Wallahu a'lam. Tangan, lagi. Usahakan untuk cari air. Sekarang gampang cari air. Ya, di toko-toko ada air. Sudah beli air aqua. Dan satu kondisi stand, misalnya kita pergi tempat yang memang istilahnya ada masalah. Kita ada saya pernah di kantor polisi untuk pusat. Jadi waktu berwudu itu airnya ada sedikit. Pas sudah mati Ustaz. Oke. Oke. Pertama, selama ketika kita mencari air itu tidak mengeluarkan kita dari waktu sholat, maka tetap kita mencari. Ya udah, di musola kalau tidak ada, pindah ke musola lain. Oke. Jadi berupaya kita untuk wudhu dengan air. Kalau memang kita, misalkan taruhlah di padang pasir mau cari kemana pun, ya tidak ada air kan? Nah, sudah bertemu. Ya benar. Ya, orang yang dia taruhlah, jangan pempes lagi, keteter. Kalau pempes mungkin masih ada sedikit klep, ada saat dia menahan juga ada. Tapi walaupun yang selalu keluar, keteter. Nah, keteter itu sebelum dia sholat dikosongkan. Kan dia tabungnya. Dikosongkan tabungnya atau diganti tabungnya. Sudah. Mau itu mau sholat. sudah pakai, tentu pasti akan turun keluar lagi karena dia sama dengan kantong kemih, ya, karena dia akan menampung dari kantong kemih itu baru dia keluar nanti melalui kemaluan, kan gitu kan. Nah, kelebihannya di kemaluan itu kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang sakit pakai pempes dia, dan dia kadang-kadang tidak bisa mengontrol kencingnya, maka sebelum dia berwudu, dia menukar pempesnya, kemudian dia berwudu. Apa yang terjadi setelah dia berwudu? Tidak dihidungkan. Sama dengan orang istihadhah, wanita yang istihadhah darah tetap keluar. Maka sebelum dia berwudu, dia cebok wanita ini, membersihkan, karena yang keluar itu adalah najis dan membatalkan wudu. Tidaklah dia cebok. Setelah itu dia berwudu, dia pakai softtek-nya, ya. Nah, apa yang keluar setelah itu tidak dihiraukan lagi. Maksud tidak dihiraukan, dibiarkan aja. Terus dia mengerjakan sholat sampai selesai. Apakah sholat sunatnya masih boleh dengan sholat wudhu yang pertama? Sebagai pendapat mengatakan boleh. Maksud berwudhu setiap sholat itu maksudnya jika masuk waktu dia berwudhu dengan baru. Tidak boleh dengan wudhunya yang sebelum. Ya, jadi dia boleh mengerjakan sholat fardunya, kemudian kalau dia mengerjakan sholat sunat ba'diyah, dia mengerjakan sholat ba'diyah. Kalau seandainya dia sholat zuhur, berarti dia kerjakan sholat qabliyah, sholat fardu, dan ba'diyah. Kalau misalkan setiap sholat harus dia berwudu, berarti kan merepotkan. Sholat sunat dulu, kemudian setelah sholat sunat, dia berwudu lagi, sholat wajib. Kemudian setelah sholat wajib, dia pengen sholat sunat, dia berwudu lagi, sholat sunat, kan merepotkan. Ya, tapi maksudnya adalah dia harus membaharui kembali wudunya ketika masuk waktu baru. Nah, rangkaian sholat. Tapi kalau seandainya misalkan pagi dia berwudu sebelum berangkat atau anu, waktu duha dia ingin mengerjakan sholat duha, dia harus berwudu karena waktu yang panjang. Tapi kalau dia misalkan mau mengerjakan duhanya 12 rakaat misalkan, dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, ya dilanjutkan sampai selesai. Ya, jangan misalkan dua rakaat salam, pergi wudu dulu, kemudian sholat lagi, tidak merepotkan. Ya. Nah, jadi begitu juga orang yang tadi, apakah sesudah terbau, orang yang kencing yang tidak terkontrol, atau istihadhah tadi, darah yang tidak terkontrol. Ketiga adalah angin yang tidak terkontrol. Ya, angkat kaki sedikit put katanya, tanpa disadari nggak bisa ditahan lagi, ya. Nah, jadi ini adalah orang yang udhur, maka itu adalah itu yang dilakukan. Boleh tidak mengikuti, ah, gara-gara? Hah? Oh iya, uzur. Dia mencari, karena dia untuk menyempurnakan dia. Karena yang gak boleh adalah meninggalkan sholat di luar waktunya gara-gara mencari air. Tapi kalau misalkan sholat berjamaah itu adalah bagian dari uzur. Kalau seandainya kita menemukan bangkai tikus di bak, apakah airnya dikuras atau tidak? Bangkai tikus adalah najis. Ya. Lalu kita lihat apakah berubah sifat air, warnanya, aromanya, dan rasanya. Kalau seandainya berubah salah satu sifat air, maka harus dikuras, ya, karena untuk menghilangkan najisnya. Tapi kalau seandainya tidak berubah sifat air, maka dia lupa. Nah, begitu juga misalkan tikus, bangkai tikus jatuh ke minyak yang beku, ya, minyak beku atau mentega misalkan, maka caranya adalah membuang sekitarnya, ya, buang tikusnya dan buang bagian yang kena. Setelah itu, Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.